Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, wa qala tsalits, berkata yang ketiga, Allahumma sta'jartu ujara, ya Allah, Allahumma, saya telah menyewa ujara, orang-orang sewahan, buruh-buruh, pekerja-pekerja. Fa'ataituhum ajrahum, dan saya telah memberi kepada mereka gaji-gaji mereka. Ghaira rajuli wahid, kecuali satu orang. Tarakal ladilah wa dhahabah, dan satu orang tidak diberi sebab dia tinggalkan gajinya. Dia tidak ambil dan dia pergi. Mungkin marah atau apa. Fatammartu ajrah, maka saya kembangkan ajrah, gajinya. Saya jadikan gajinya bertambah. Sebab orang ini seorang pengusaha. Dia mempunyai jalur-jalur, iya, penghasilan yang sudah jelas. Gaji orang ini diambil, dia masukkan, cepat berkembangnya. Hatta kasurat minhul amwal, sampai dari gaji ini bertambah banyak harta demi harta. Sebentar kita lihat hartanya, yang ternyata. Lihat sebentar hartanya. Faja'ani ba'dahin, maka datanglah dia kepadaku setelah beberapa waktu. Faqal, seraya berkata, ya Abdallah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, tunaikan gajiku kepadaku. Berikan gajiku kepadaku. Fakultu kullu ma tara min ajrik, min al-ibl wal-baqar wal-ghanam wal-raqiq. Bosnya berkata, semua yang kau lihat itu adalah gajimu. Apa yang dilihat? Unta-unta, sapi-sapi, kambing-kambing, dan budak-budak yang merawat semua itu. Coba lihat, berhasil betul dikembangkan gajinya. Si buruh ini berkata, ya Abdallah, la tastahzi' bi, wahai hamba Allah, jangan kamu bermain-main sama saya. Jangan kamu olok-olokkan saya. Sebab dia tahu gajinya hanya seberapa. Ternyata gaji ini luar biasa banyaknya. Si bos pun mengatakan, la astahzi' bik, saya tidak mengolok-olokkan kamu. Dengan kesungguhan dia katakan. Akhirnya, fa'akhadah kullah, fastaqah, falam yatruk minhu syai'ah. Si buruh ini mengambil seluruhnya. Dia giring seluruhnya. Dia tidak tinggalkan satu pun. Setelah itu, si pengusaha tuan ini pun berkata, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika batigha'a wajhik. Sama ya, semua kalimat terakhirnya itu sama. Terkhusus awalnya, ya Allah, pakai Allahumma, jika saya melakukan hal itu semata mengharapkan wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka selamatlah kami, selamatkanlah kami dari apa yang kami berada padanya. Fam farajatis sahra fakhraju yamshun, maka batu besar itu pun bergeser, mereka pun bisa keluar berjalan. Muttafaqun alaih. Kalau orang yang pertama nampak jelas kehebatan bakti kepada kedua orang tua, orang yang kedua nampak jelas takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mengalahkan cinta syahwat yang sudah mengakar, yang diikat dalam berbagai perkara, dan kerelaannya melepas harta itu membantu sepupunya, semuanya semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nampak pula pada hal yang kedua, lelaki yang kedua, iffah, penjagaan kesetiaan yang didasari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lelaki yang ketiga, coba cermati. Orang ini buruhnya. Tentunya yang namanya bos, gampang saja. Harusnya dia marah dulu. Kenapa kamu pulang? Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tinggalkan sendiri? Kan dia sendiri yang pergi, tinggalkan gajinya. Baru kemudian datang, meminta. Yang namanya bos kan punya kekuatan untuk membentak ya. Kalau pemimpin itu, biasanya punya kekuatan untuk membentak, memarahi. Tapi ini, tenang dia. Kemudian perhatikan gaji ini, seorang yang sudah terlalu amanah sudah ketika gaji ini dia simpan. Iya, selesai. Kalau dia datang, selesai. Ini kehebatan amanah sudah ini. Tapi orang ini bukan sekedar amin, orang yang sangat amanah. Tetapi kesempurnaan amanahnya bersamaan dengan kesempurnaan baiknya dia. Dia tidak haramkan gaji buruhnya untuk bisa terlibat dalam usahanya sehingga bisa berkembang. Dia menginginkan kebaikan lebih kepada buruh-buruhnya. Hartanya masih tersimpan. Oh, tidak apa, tidak mengapa kalau saya kembangkan harta ini bisa lebih banyak. Supaya dia datang, dia mengambil gajinya lebih banyak lagi. Yang lebih hebat lagi, ini berkembang dengan perkembangan yang sangat pesat. Kalau saya tanya, seandainya dia mengambil bahagian, boleh? Hah? Dia mengambil bahagian? Boleh saja. Dia yang punya usaha, dia yang kelola. Iya, ilmunya, kedudukannya, jalur usahanya, pengolahannya, minimal 50-50 lah. Iya. Tetapi tidak, dia beri seluruhnya. Dan bukan harta yang sedikit ya. Ada orang yang ambil seluruhnya, gajinya 100 ribu, dia kembangkan jadi 1 juta. Anda paham 1 juta, sementara dia punya miliaran. 1 juta itu kecil. Iya, tapi ini luar biasa. Semua yang terlihat, onta demi onta, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Sapi demi sapi, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ternak-ternak, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kambing-kambing, lengkap dengan budak-budaknya. Orang ini pun tidak permisi juga, tidak terima kasih juga. Terima kasih ya, iya, terima kasih bos. Iya, tidak ada ucapan itu. Langsung diambil semuanya, dia giring semuanya, selesai. Karena kesempurnaan dalam memberi, dia tidak menyinggung-jinggung itu. Sebab apa? Dia sudah sangat yakin ada yang mengalahkan seluruh nikmat harta ini, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang merasakan nikmat, mengharap wajah Allah. Puncak kenikmatan di dalam surga. Ini kesempurnaan amanah yang berlipat dengan kesempurnaan kebaikan, yang berlipat dengan kesempurnaan iffah. Kesempurnaan wara' yang sangat sempurna. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang cermati pembahasan kita dalam bab ikhlas. Semuanya menggunakan Allahumma. Dan Allahumma adalah doa dengan kalimatul ikhlas. Sebab apa? Doa yang di dalamnya tergantung apa? Hasr, pengkhususan. Dan pengkhususan inilah keikhlasan. Tolak semuanya, murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kita sudah jelaskan makna Allahumma tadi, pemurnian kalimat, pemurnian ibadah. Sebab terjadi proses taqdimul ladzi haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Sama iyyaka na'budu. Iyyaka objek, susunan asalnya di akhir, tapi dikedepankan supaya lahir apa? Makna pengkhususan. Hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu. Sama ini, hanya kepadamu ya Allah saya meminta, tidak kepada selainmu. Itu keikhlasan. Lebih hebat lagi, amalan-amalan besar ini, amalan-amalan besar ini sampai diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi luar biasa ya. Kondisi si penggembala sudah capek berkeliling mencari rumput, kembali memerah, menanti dengan payah, begadang lagi, tidak mengeluh, tetap di dalam hatinya wajah Allah yang diminta. Kondisi orang yang kedua dalam syahwat yang sangat penuh, terbuka, bertahun dia sudah nanti dan sudah dalam posisi yang sangat mengerikan, gugur dan sirna semua itu, muncul rasa takut kepada Allah dan dia tinggalkan semuanya karena Allah mengharapkan semata-mata wajah Allah. Itu kondisi yang sangat hebat. Kemudian kondisi orang ini luar biasa, harta betul-betul tidak mengikatnya sudah. Ambil seluruhnya. Walaupun ada nada, ada nilai, dia semacam direndahkan. Ini kan semacam direndahkan dia ini. Sudah diberi permisi saja, tidak permisi. Apalagi terima kasih. Justru dia datang seolah-olah dengan nada marah. Tetapi semua itu dia sudah tinggalkan. Tidak mempengaruhi jiwanya setelah dia merasakan kenikmatan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan yang disertai dengan keyakinan penuh betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Pujian Allah Subhanahu wa taala yang menggurkan pujian manusia, walaupun sampai manusia menyakitinya. Walaupun sampai manusia menyakitinya, dia tidak peduli sudah, tidak menggeser kehebatan mengharapkan pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hartanya berkurang, ambil semuanya. Tidak menggeser mengharapkan pujian semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang menyebabkan kehebatan doa ini. Cermati lebih dalam. Amalan ini betul-betul sangat hebat karena mengharapkan wajah Allah. Kehebatannya kita bisa lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, di saat amalan ini terlaksana. Sisi yang kedua, di saat amalan ini terpakai dalam doa. Amalan ini kan sudah selesai, teramalkan karena Allah. tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kehebatan amalan ini masih bisa terpakai untuk menjadi penyelamat dari bahaya. Hebatnya amalan ketika diperuntukkan semata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan apa ini? Al-ikhwah rahimakumullah. Lihat lebih dalam. Setiap dari mereka mengatakan, jika saya melakukan hal itu, Allahumma mendahulinya kemurnian permohonan. Kemudian disusul dengan, jika saya melakukan hal itu semata mengharapkan wajahmu. Kenapa ada kata jika? Padahal di awal mereka sepakat berucap, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali bisolihi a'amalikum, amalan kalian yang terbaik. Sepakat mereka harus memilih amalan yang terbaik. Karena itu mereka memilih amalan yang paling betul-betul ikhlas, yang mereka betul-betul harus yakin di situ puncak keikhlasan mereka, puncak kehebatan amalan mereka. Kenapa? Di saat mereka perhadapkan di hadapan Allah, mereka mengatakan, jika saya melakukannya ya Allah karena mengharapkan wajahmu. Padahal ini amalan yang sudah terpilih, harus dalam posisi yakin. Ini yang terbaik, ini yang paling ikhlas. Tapi kenapa kata jika ada? Seolah-olah ragu. Ini adalah sifat orang-orang yang sempurna imannya, yang sadar bahwa sehebat apapun amalan mereka, tetap mereka tidak menjamin diri mereka. Justru kehebatan amalan akan semakin melahirkan takut kalau amalannya tidak diterima. Justru kehebatan amalan semakin melahirkan kondisi hamba untuk tidak menjamin dirinya dan terus mengharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Keikhlasan adalah amalan yang sangat luar biasa beratnya. Ketahuilah ikhwah, ketika seseorang sudah berupaya untuk ikhlas, maka di sanalah dia akan melihat luar biasanya keikhlasan itu. Apalagi di saat cobaan-cobaan keikhlasan turun. Dan yakin, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Turunnya cobaan keikhlasan justru tanda baik dari Allah. Allah menginginkan kebaikan kepada Allah, kepada kita, di saat Allah menguji keikhlasan kita. Idza ahabballahu qauma ibtalahum. Jika Allah sudah mencintai sebuah kaum, maka Allah pasti akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Maka siapa yang ridha, baginya ridha Allah. Siapa yang justru berkeluh kesah, marah, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita sudah menjelaskan keikhlasan ini ternodai oleh penyerahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya syirik akbar. Kapan ada satu jenis ibadah terpalingkan kepada selain Allah, syirik akbar. Kalau begitu, orang yang ikhlas adalah orang yang memperuntukkan ibadahnya murni hanya kepada Allah, selamat dari siapapun juga selain Allah. Selanjutnya, orang yang ikhlas adalah orang yang betul-betul dalam ibadahnya hanya mengharapkan wajah Allah, selamat dari mengharapkan pujian manusia, selamat dari riya. Riya jamaah menghancurkan amalan. Ada orang yang riya menyeluruh. Dia menginginkan pujian, dia menginginkan manusia melihatnya. Itu yang menjadi maksud amalannya dalam seluruh amalannya. Ini riya ghalidah, riya yang tebal, riya yang hukumnya kafir keluar dari agama, seperti riya-nya orang-orang munafikin. Ini riya-nya orang-orang munafik. Jelas? Ini hukum riya yang pertama. Yang kedua, riya dalam satu amalan. Dan garis bawahi, amalan yang paling berat ajakan riya di dalamnya adalah amalan yang mempunyai efek manfaat lebih besar manfaatnya, seperti sedekah. Iya, itu riya-nya lebih besar daripada salat. Iya, salat tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jelas ya? Kita salat tidak memberi manfaat kepada orang lain. Iya, tapi sedekah. Iya, bantuan. Jadi ajakan riya-nya lebih besar di situ. Sekarang ada orang yang beramal semata karena ingin dipuji oleh manusia, tidak ada karena mengharapkan pujian Allah, tapi hanya untuk amalan itu, amalan lainnya tidak. Maka ini hanya amalan itu saja yang gugur, batal, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena ada riya. Sudah hukum riya yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang beramal dengan dasar mengharapkan pujian Allah, ridha Allah, dan bercampur mengharapkan pujian manusia pula. Tercampur ini. Kalau yang tadi dalam satu amalan semata mengharapkan pujian manusia. Kalau yang ketiga ini dalam satu amalan dia mengharapkan pujian Allah dan sekaligus ada dalam niatnya, ada dalam keinginannya mengharapkan pujian manusia. Bagaimana hukum amalannya? Hukum amalannya pun batal. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka min asyirk man asyrafa ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata para ulama, ini kalimat umum, saya yang paling tidak perlu terhadap sekutu. Siapa yang melakukan sekutu syirik terhadap siapapun juga, saya akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Ini sehubungan erat betul dengan riya, mengharapkan pujian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waspadai pujian wanita, waspadai pujian wanita. Ini menyebabkan banyak lelaki yang mempunyai kekokohan di dalam hati gugur dan rontok, lenyap dan sirna, karena hatinya sudah terikat mengharapkan pujian manusia. Nabi sampai memberikannya contoh dalam contoh niat yang salah bergandengan dengan dunia. Awim ra'ah yang kihuha, atau wanita yang akan dinikahinya. Hukum yang keempat, riya. Dia beramal dasarnya mengharapkan pujian Allah. Di tengah amalan muncul ajakan riya. Ini gimana hukumnya? Beda ya yang ketiga. Kalau yang ketiga, memang di dasar sebelum dia beribadah memang ada keinginan mengharapkan pujian Allah dan bercampur dengan mengharapkan pujian manusia. Kapan campuran mengharapkan pujian manusia ada dalam asal ibadah? Perhatikan kalimat asal ibadah. Kapan ada mengharapkan pujian manusia, gugur ibadah itu. Itu riya. Sekarang yang keempat, dia beribadah dasarnya murni mengharapkan pujian Allah. Tidak ada pujian kepada manusia. Hanya di tengah ibadahnya muncul ajakan riya. Gimana hukum ibadahnya? Diurai. Uraian yang pertama, kalau dia melawannya, ada ajakan riya, dia lawan. Tapi ajakan ini menguat. Dia lawan, dia tidak mau terima. Dia lawan sampai selesai ibadah dan dia tetap menolak hal itu. Yang seperti ini, selamat ibadahnya, sempurna ibadahnya, bahkan mendapatkan pahala bermujahadah menghadapi riya. Tetapi kalau dia kalah, dasar ibadahnya murni harapan Allah kepada Allah, pujian Allah, tidak ada pujian manusia, hanya di tengah ibadah ada ajakan riya dan dia terpengaruh masuk itu, keinginan untuk dipuji pula. Gimana hukum ibadahnya? Hukum ibadahnya dirinci. Kalau ibadah yang pertama, ibadah yang awal dengan ibadah yang di tengah, ini bersambung. Iya. Uraian yang keduanya, kalau ibadah yang pertama dan yang kedua ini terpisah. Kalau bersambung, seperti sholat. Sholat duhur 4 rakaat. Murni mengharapkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama, mantap, hebat. Rakaat kedua, mantap, hebat. Iya. Dia sholat di musholla kantornya. Kemudian di rakaat ketiga, masuk persis di samping dia, kepala dinasnya. Dia lagi perlu wibawa kepala dinas. Dia lagi memerlukan tanda tangannya. Dan dia punya ilmu. Sang kepala dinas ini sangat suka orang yang rajin sholat. Mulai ada ajak. Semoga dia lihat saya ini. Dia terima itu. Ada ajakan ingin dilihat. Bercampur dalam ajakan mengharapkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa lepas ini. Keinginan untuk dipuji. Dan kian sampai selesai sholat. Gimana hukum sholatnya? Yang benar dalam pendapat para ulama, hukum sholatnya sah. Sebab akarnya benar. Hanya sholatnya cacat, kurang nilainya. Dia dapat dosa sesuai dengan kadar riya yang masuk. Dia tetap dapat dosa sebab adanya penerimaan terhadap riya. Tapi sholatnya sah dan dapat pahala sesuai dengan kadar asal itu. Kalau ibadahnya terpisah, seperti jadi donatur. Donatur kan bulanan. Iya. Bulan pertama, semangat-semangatnya bersedekah. Donatur masjid dia. Dan masjid karena ingin mempertanggungjawabkan, dia terpaksa mengumumkan. Iya. Misalnya ya, mungkin Bapak Ahmad menyumbang hari ini. Terus dia ikhlas, tidak terpengaruh pujian manusia. Bulan pertama, kedua, ketiga, mantap. Bulan keempat, sudah. Ajakan untuk riya semakin menguat. Akhirnya, donatur bulan keempat, sudah ada keinginan untuk dipuji. Gimana hukum pahala dia sebagai donatur masjid? Pertama, kedua, ketiga yang diterima. Selanjutnya yang keempat, ini tidak diterima. Paham ya? Ini tidak diterima. Sebab apa? Ibadah ini terpisah. Ta'lim. Awal-awal ta'lim. Semangat, ikhlas. Iya, ta'lim selanjutnya tercampur riya. Mengajar awal-awalnya ikhlas. Iya, pengajaran selanjutnya tercampur riya. Haya. Iya. Setiap ta'lim diukur. Iya. Kapan tercampur riya? Ada asal dalam riya? Gugur. Tidak ada nilai ta'lim itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Selain Yang terakhir tentang riya. Ada orang yang telah selesai beramal. Selesai sudah beramal. Amalannya amalan yang baik. Amalannya disaksikan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang melihat kebaikan amalan itu memuji orang yang beramal. Pujian ini kemudian sampai kepada orang yang beramal itu. Dia senang dengan pujian itu. Gimana? Dia senang. Berarti dia suka pujian manusia. Gimana hukum amalannya? Hukum amalannya ini seperti jawaban Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ditanya dengan orang yang beramal semisal ini. Kata beliau, tilka ajilah bushral mu'min. Itu adalah al-ajilah, kesegeraan, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Itu justru tanda-tanda kebaikan bahwa amalanmu bagus. Itu kabar gembira dari Allah, kamu berada di atas kebaikan. Jelas? Itu bukan riya. Itu tabiat manusia, fitrah manusia. Dan itu metode dari metode apa? Cara dari cara-cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hamba-hambanya. Tetapi jamaah, amalan selanjutnya yang repot. Cermati. Amalan yang selanjutnya yang repot. Dia sudah terlanjur merasakan nikmatnya pujian manusia. Iya. Ketika dia akan melakukan amalan itu lagi, dia mampu memurnikan tanpa mengharapkan pujian manusia? Mampu selamat? Siapa yang mampu selamat? Disitulah jenjang ikhlas dia selanjutnya. Mulai terlihat berat ikhlas. Siapa yang tidak mampu merasakan beratnya ikhlas, betul-betul bodoh terhadap agama. Al-ikhwah rahimakumullah. Semakin lama seseorang mengajar, semakin banyak orang yang hadir, semakin berat ikhlas itu. Cobaan, goncangan membuat seseorang ingin lari dari pengajian. Seandainya seseorang memahami perkara keikhlasan itu, cobaan dan godaan yang membuat seseorang mau berhenti mengajar, ini saja sudah sangat mengerikan. Apalagi ditambah lagi dengan sahabat-sahabat yang mentahdir tanpa ilmu, mengacaukan pengajian. Ditambah lagi dengan musuh-musuh yang ingin menginginkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Ditambah lagi dengan orang-orang kafir, ahli bid'ah, yang memang betul-betul menginginkan Islam itu sirna. Ditambah lagi syaitan dari kalangan jin yang betul-betul menginginkan. Ditambah lagi, gimana jamaah kita bisa selamat kalau tidak ada ta'awun alal birri wa taqwa. Keikhlasan yang satu menyatu dengan keikhlasan yang lainnya, bisa saling bantu-membantu. Keikhlasan itu cahaya, keikhlasan itu kekuatan. Ketika disatukan akan mampu melahirkan makar yang bersepakat menyerang orang-orang ikhlas. Al-ikhwah rahimakumullah. Selesai uraian tentang keikhlasan. Adapun menginginkan dunia dengan amalannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Sebelumnya uraian saya tentang riya tadi itu ada disebutkan dalam kitab Tauhid, dalam Fathul Majid, hanya uraiannya terputus-putus. Mungkin salah cetak, mungkin banyak sebabnya. Mau lebih jelas uraiannya, langsung baca uraian Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam perkara itu. Baca Jami'ul Ulum wal Hikam. Adapun hal yang kedua, menginginkan dunia dengan amalannya, maka Allah telah menggariskan dalam firman-Nya. Man kana yuridu dunya. Siapapun yuridu, yuridu. Ini lafaz dari lafaz-lafaz ni niat, ikhlas. Siapa yang menginginkan dunia, wazinataha dan perhiasannya. Dia inginkan dengan apa? Dengan amalannya. Dapat kita lihat dari kalimat selanjutnya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan penuhkan untuknya amalan-amalannya di dunia. Berarti yang dia inginkan apa? Dia menginginkan dunia melalui amalannya. Ini amalan-amalan soleh masuk di dalamnya, amalan-amalan soleh. Dia menginginkan dengan amalannya, amalan-amalan solehnya, dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Mereka inginkan dunia dan perhiasannya, kami beri, kata Allah, sepenuhnya sesuai dengan amalannya. Tetapi di akhirat, mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian kecuali hanya api neraka. Terus, وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, terhapus seluruh amalannya di dunia. Terus, وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, apa yang sebelumnya mereka amalkan berubah menjadi kebatilan. Ini untuk orang yang beramal semata untuk dunia. Uraiannya sama seperti tadi. Ada orang yang beramal memurni hidupnya untuk dunia. Ini kehidupan orang kafir plus orang-orang munafikin. Ini hidupnya mereka, dunia, dunia. Target-target mereka dunia, ibadah mereka dunia. Sampai-sampai semua ibadahnya pun semata-mata untuk sukses dalam usahanya. Sedekah-sedekah mereka, iya, semuanya semata-mata untuk sukses. Lihat pamplet-pampletnya, iya, doa untuk sukses, iya, bersedekah, ibadah untuk sukses, ibadah untuk berhasil usaha, semuanya untuk dunia semata. Ini hidupnya orang kafir. Iya, jangankan usaha dunianya, usaha agamanya pun murni untuk dunia. Akhirat tidak mempunyai nilai dalam hidup mereka. Yang kedua, seorang muslim yang beriman akan hari akhirat, beramal menginginkan dunia semata, tidak menginginkan akhirat, maka amalan yang ini saja batal. Amalannya batal. Khusus jenis amalannya yang murni diinginkan dunia, tidak ada nilai akhirat di dalamnya. Yang ketiga, ketika dia beramal menginginkan akhirat, saya tidak sebut lagi mengharapkan wajah Allah di sini, sebab langsung menggandengkannya dengan lawannya, ya, menggandengkannya dengan lawannya. Dia beramal murni menginginkan akhirat. Tentunya kalau kesempurnaan niat, menginginkan wajah Allah, menginginkan akhirat. Dia beramal murni menginginkan akhirat. Ada keinginan itu, menginginkan akhirat. Tetapi bercampur menginginkan dunia dalam asal ibadahnya. Seperti dia ingin haji, mengharapkan pahala di sisi Allah, dan sekaligus ingin berdagang. Masih di Indonesia dia sudah ada keinginan itu. Berarti apa? Ini niat yang menjadi asal niat. Apalagi sudah disertai di dalam kopernya lengkap barang dagangan sudah. Sebab di saat haji itu, jangankan pedagangnya, peminta-mintanya pun kaya raya. Peminta-mintanya pun luar biasa, kaya raya. Sebab minimal satu rial sudah berapa ribu. Iya, sementara jadi manusia, jutaan manusia. Dan di saat haji jamaah, semangat manusia untuk memberi itu luar biasa. Dia ingin berdagang. Orang mengajar, ada gaji? Ketika ditawarkan, ini yang untuk mengajar dengan materi ini, gajinya per bulan ini, mau? Gaji? Ada keinginan juga dapat gaji? Iya. Ada keinginan untuk dapat gaji, mengharapkan akhirat, tapi ada juga keinginan dapat gaji. Jadi imam, gaji sebulan sekian, kamu jadi imam. Ada keinginan terhadap dunia? Iya. Ada keinginan terhadap dunia. Gimana hukum amalannya? Padahal asalnya ini ada. Di asal ada. hukum amalannya sah selama dunia yang dia inginkan adalah dunia yang halal dan sejalan dengan petunjuk agama. Dia berdagang, dagang halal, dan tidak ada larangan mengharapkan kebaikan di saat haji. Bahkan Allah perintah, Allah tuntunkan dalam Al-Quran, tidak mengapa mengambil kebaikan. Orang mengajar dapat gaji, dibenarkan dalam agama. Menjadi imam dapat gaji, jadi muadzin. Ini pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. Apa jadinya masyarakat kalau tidak ada yang mengatur? Jadi imam memanggil azan. Iya, justru mereka-mereka yang lebih baik. Iya, mereka kalau ditetapkan sebagai pegawai, merekalah pegawai yang menentuti kedudukan tertinggi harusnya. Sebab apa? Tanggung jawabnya terbesar. Iya, kalau pegawai yang lainnya yang hanya berurusan dengan perkara-perkara yang mubah harus mendapatkan gaji, maka mereka lebih harus untuk mendapatkan gaji. Penggajian kepada mereka adalah penggajian dengan jalur yang sah, dibenarkan oleh agama. Sekarang dia menginginkan gaji itu juga dalam amalannya, sah amalannya. Dari sisi sah, sempurna tidaknya amalan lain lagi. Sempurna tidaknya amalan kembali kepada bagaimana niat untuk akhirat dan mendapat gaji ini berperan. Iya. Tetapi yang jelas, semakin murni dia mengharapkan akhirat, itu yang terbaik. Al-ikhwah rahimakumullah. Hukum selanjutnya sudah jelas? Iya. Sebab ini sudah akarnya, boleh. Apalagi yang selanjutnya. Yang penting dunia itu halal, cara pengambilannya pun halal, maka halal bagi dia, tidak mempengaruhi ibadahnya. Orang berjihad ingin dapat ghanimah, boleh, tidak salah. Tetapi mempengaruhi pahala jihadnya, tidak membatalkan pahala jihadnya. Sebab ghanimah itu memang diatur dalam syariat, dibagi untuk para pasukan. Saya orang miskin, tidak punya kemampuan kecuali jurus-jurus silat. Saya tidak punya kemampuan kecuali hanya kehebatan memanah. Ya, gimana saya memenuhi kebutuhan anak istri saya? Oh, ada penggajian dalam jihad. Maju. Penghasilannya justru dalam berjihad. Boleh. Tetap mengharap ridha Allah, menginginkan akhirat. Tetapi ingat, semakin dominan keinginan untuk akhirat, semakin sempurna ibadah itu. Selesai uraian sedikit tentang keikhlasan. Terakhir, itu selesainya, ini ekornya. Ketahuilah ikhwah, keikhlasan itu adalah mengikhlaskan tiga hal utama yang merupakan kekuatan keikhlasan. Keikhlasan cinta kepada Allah, keikhlasan harapan kepadanya, dan keikhlasan takut semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keikhlasan. Dari awal kita hanya menjawab ikhlas kepada Allah. Apanya yang mau diikhlaskan? Kalau saya tanya, apanya yang mau diikhlaskan? Cinta, harapan, dan takut. Penjelasan yang terakhir ini justru inti pembahasan dalam Al-Quran. Sebab di sini rahasia dari rahasia suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ungkapan cinta. Sebab hamdun, pujian yang dasarnya cinta yang hebat. Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita yakin Allah yang maha merahmati, maha mengasihi, maka pasti akan lahir harapan. Malik Yaumiddin, kalau kita betul-betul kokoh di atasnya, pasti akan lahir takut kepadanya. Setelah itulah lahir kalimat keikhlasan, iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah apa yang kita murnikan kepada Allah? Ibadah murni semata mencintainya, tidak karena lainnya. Murni semata mengharap apa yang ada di sisinya, bukannya lainnya. Murni semata takut kepadanya, bukan takut kepadanya. Disitulah lahir kemurnian keikhlasan. Ini yang harus terus menerus kita pelajari. Jadi kalau ingin memperhebat ikhlas, perhebat semua pembahasan yang mengarah semakin kuatnya cinta. Perhebat semua pembahasan yang mengarah semakin kuatnya harapan. Perhebat semua pembahasan yang mengarah semakin kuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada usaha kita masing-masing. Tetapi ingat, bersamaan dengan semua itu, kuncinya tetap dipegang oleh wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Al-ikhwah rahimakumullah, inilah makna dari la ilaha illallah yang terus menerus harus kita pelajari, yang di dalamnya terkandung dua hal utama. Tolak semua yang disembah selain Allah. Apa yang ditolak? Cinta ibadah kepada selain Allah, takut ibadah kepada selain Allah, harapan ibadah kepada selain Allah, maksud-maksud pujian kepada selain Allah, menginginkan dunia dalam amalannya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Tolak semua itu, murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan yang terus menerus kita harus pelajari. Dan ini jamaah, ujung-ujungnya tetap kembali kepada istighfar dan taubat. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala langsung menyusulnya dengan babut taubah. Bab ikhlas langsung disusul dengan bab taubat. Coba lihat ayat ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Al ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, memerintah nabinya, fa'lam, maka ilmuilah. Ini perintah. Perintah untuk apa? Berilmu. Kepada siapa? Satu orang. Siapa satu orang itu? Yang menerima wahyu, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ilmu ya Muhammad. Apa? Annahu la ilaha illallah. Ternyata Nabi disuruh mengilmui la ilaha illallah. Menyusul perintah kedua, wastaghfir, dan mintalah ampunan, lidambik, terhadap dosa, dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan terhadap dosa-dosa lelaki-lelaki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Sampai akhir ayat. Imam Al-Bukhari berkata dalam Al-Usul Al-Thalatha, iya, beliau mengucapkannya dalam Kitabul Ilm dalam Sahih Al-Bukhari, bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Kata beliau, bab ilmu dahulu sebelum ucapan dan amalan. Dalilnya apa? Allah berfirman, fa'lam annaku la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Titik pendalilannya, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Allah memulai dengan perintah berilmu sebelum perintah berucap dan beramal. Sebab istighfar, ucapan, dan sekaligus amalan. Yang ingin saya titik beratkan bahwa imam kaum muslimin memahami fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik sebagai apa? Susunan berawal dan berakhir. Paham ya? Ini tersusun. Awal, akhir. Awal, akhir. Awal, akhir. Ini yang akan kita kembangkan. Allah mengawali apa? Memerintah Rasulnya untuk apa? Berilmu tentang la ilaha illallah. Ini bukan ilmu dasar. Ilmu tingkat tinggi. Sebab keikhlasan tanpa batas. Tidak ada yang mengetahui batasnya. Tidak ada yang bisa mengetahui batas keikhlasan. Sehebat apapun keikhlasan kita, sehebat apapun perwujudan kalimatul ikhlas, la ilaha illallahnya kita, sehebat apapun penghambaan kita, ketauhidan kita, ketakwaan kita, sehebat apapun, tetap masih ada yang lebih hebat dari itu. Karena itu Rasulullah SAW yang sudah sampai dalam posisi apa? Ini kan sudah jadi Nabi dan Rasul. Bukan ayat yang pertama ini. Dan sudah banyak sahabat yang menerima la ilaha illallah, meyakininya, mengamalkannya, mendawahkannya, selamat dari syirik, di atas keikhlasan. Tapi kenapa Nabi disuruh mengilmunya lagi? Dan ilmu ini wajib. Wajib Nabi ilmui lagi. Kenapa jamaah? Karena keikhlasan itu ilmu yang tiada habisnya. Yakinlah jamaah, seberapa dalam keikhlasan kita, kekokohan kita dalam ikhlas, yakin di atasnya masih ada lagi ilmu ya yang belum kita pahami. Antum coba-cobalah memahami ilmu yang secara lafaz kita sudah kenal, tetapi secara jiwa kita belum tersentuh dengannya. Coba-coba mengenal dalam perjalanan hidup kita ada ilmu yang semisal ini. Sering kita dengar la ilaha illallah, sering kita dengar dan kita sudah pahami maknanya. Menolak semua disembah selain Allah, jelas maknanya. Dan menetapkan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, jelas maknanya. Ini maknanya, ini pula dipahami lagi. Allah perintahkan wajib mengilmui itu. Itu pula ilmunya. Hanya apa? Pendalaman penafian, pendalaman penetapan berbeda. Apalagi kalau kita sudah masuk, coba pahami tiga yang tadi yang saya sebutkan. Pendalaman penafian apa? Penafian cinta. Penafian cinta yang tidak boleh. Oh, ini akan berbeda-beda. Akan semakin mengantar hamba untuk memahami mana cinta-cinta yang tidak boleh, yang sebelumnya dia belum ketahui bahwa itu cinta yang tidak boleh. Mana harapan-harapan yang tidak boleh, yang harus dia nafikan. Mana takut-takut yang haram, yang akan merusak la ilaha illallahnya, yang sebelumnya dia belum pahami. Tetapi dia sudah pahami, harus menolak semua sembahan ibadah. Semua cinta ibadah. Tetapi dia belum paham bentuk-bentuknya. Terus harus diilmui. Dalam menetapkan pun demikian. Tetapkan cinta, harapan. Ini berjenjang-jenjang jamaah. Saat ini kita menghadiri majlis ilmu, ada cinta, ada harapan, ada takut. Kalau ada, itulah keikhlasan menghadiri majlis ilmu. Tetapi cinta orang berbeda-beda, harapan orang berbeda-beda, takut seseorang berbeda-beda. Dari uraian singkat ini saja sudah menunjukkan fa'lam, harus terus berilmu. Nabi diterus diperintah untuk terus mengilmui la ilaha illallah. Jangan tajakan hebatnya Nabi sudah dalam berla ilaha illallah ini, dalam mewujudkan la ilaha illallah, dalam kesempurnaan mujahadah di atas la ilaha illallah. Jangan tanyakan sudah. Tetapi ternyata ujung-ujungnya tetap perintah apa? Wastaghfir, istighfar terhadap kesalahanmu dan kesalahan orang-orang beriman, lelaki dan wanita. Artinya jamaah, sehebat apapun la ilaha illallah seseorang, maka ujungnya adalah astaghfirullah. Harus mengarah kepada ilmu. Cermati betul. Banyak kekeliruan di sini. Cermati betul. Ini arah pembahasan tauhid kita. Kemanapun arahnya, ujungnya harus mengarah kepada istighfar. Jenjang istighfar. Jenjang kesadaran hamba mampu melihat cacat pada dirinya. Coba lihat Allah mengatakan, lidambik, minta pengampunan terhadap dosamu. Langsung dosa Nabi yang disebut oleh Allah dulu. Padahal berapa dosa Nabi? Apa dosa Nabi? Berapa? Tetapi tetap Allah tekankan dirimu dulu, baru walil mu'minina wal mu'minat. Ini metode dalam melihat kesalahan diri dulu sebelum orang lain. Dan kemana arahnya? Lahirnya istighfar. Coba cermati. Puncak la ilaha illallah, semakin benar la ilaha illallah seseorang, semakin benar tauhid seseorang, pasti mengarah kepada semakin mengenal cacat pada dirinya, semakin beristighfar. Kalau tidak jamaah, salah la ilaha illallahnya, atau benar makna uraian la ilaha illallahnya, sebab kitab-kitabnya kitab-kitab yang benar, tetapi maksud dia mempelajarinya yang salah, sehingga melahirkan kondisi penghambaan yang salah. Orang-orang Khawarij di zaman Nabi, dari sisi mana salahnya? Langsung belajar dari sahabat. Dari sisi mana salahnya? Ilmunya Quran, Sunnah, kenapa bisa salah dalam berpikir, dalam bersikap? Ghulu, lewat batas dalam memberi hukum. Mudah mengkafirkan, mudah dalam memberi hukum. Dari sisi mana? Takabur. Tidak sampai dalam istighfar. Tidak tahu kadar dirinya. Siapa sahabat Nabi? Dia tidak tahu kadar dirinya siapa. Dominan dalam melihat kadar orang lain. Dia tidak tahu kadar dirinya siapa. Hati-hati kalau kita terdidik di atas pendidikan yang salah seperti itu. Kesesatan yang akan muncul. Lagi pula jamaah, banyak-banyak khawarij sekarang. Itu khawarij dulu, kata Nabi, kalian sahabatku merasa kecil jika dibandingkan dengan sholatnya mereka. Jika dibandingkan dengan puasanya mereka. Jika dibandingkan dengan bacaan Qur'annya mereka. Iya, tapi tetap mereka kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Karena apa? Cara mereka dalam memberi hukum. Ghulu. Sementara orang khawarij sekarang ghulu dalam memberi hukum, dan bersamaan dengan itu hancur-hancuran dalam ibadah. Menyepelekan ibadah. Menggabungkan dua kelompok sesat di zaman dahulu. Khawarij dan murjiah. Al-ikhwah rahimakumullah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Sehebat apapun pembahasan la ilaha illallah kita, tauhid kita, penghambaan kita, pembahasan akidah kita, nanti ukurannya benar kalau mengarah kepada istighfar. Kalau tidak, maka belum. Coba lihat contoh yang lebih jelas. Lihatlah perjalanan hidup Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana perjalanan hidup Nabi? Seluruhnya adalah perjalanan perwujudan la ilaha illallah. Perwujudan la ilaha illallah. Sebab Nabi mengatakan al-iman bid'u sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman 73 sampai 79 cabang dari satu lafadznya. Dan setinggi-tingginya adalah la ilaha illallah. Itu artinya apa? Sehebat apapun penghambaan kita, sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun amalan kita, sehebat apapun jihadnya kita, sehebat apapun ketakwaan kita, sehebat apapun agama kita, tetap ukurannya, tetap merupakan ukuran ketinggian la ilaha illallah. Coba lihat perjalanan hidup Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sudah sampai kepada puncak sebagai Nabi dan Rasul di Fathu Makkah. Itu puncaknya? Itu puncak. Makkah berhasil ditaklukkan dengan kemenangan yang sangat luar biasa, tanpa perlawanan berarti. Iya. Kemudian setelah itu apa? Manusia masuk ke dalam agama Allah, bukan satu orang, jamaah demi jamaah, kabilah demi kabilah, luar biasa kemenangan tiada tandingannya. Kemenangan dalam ilmu, puncak ilmu. Kemenangan dalam amalan, puncak amalan. Kemenangan dalam dakwah, puncak dakwah. Kemenangan dalam kesabaran, puncak kesabaran. Kemenangan dalam takwa, puncak takwa. Puncak kehebatan beliau sebagai Nabi dan Rasul betul-betul nampak di saat itu. Tetapi apa firman Allah menggambarkan hal itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah, pembukaan dan pertolongan Allah. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berkelompok demi kelompok. Apa perintah Allah di saat itu untuk beliau yang sudah sampai kepada puncak yang tiada tandingannya ini? Fasabbih bihamdi rabbika. Coba lihat perintah terakhir. Wastaghfir. Sucikan dan puji Rabbmu. Perintah terakhir. Wastaghfir. Minta ampunan. Inilah perintah Allah untuk puncak kemenangan. Disuruh beristighfar jamaah. Siapa yang tidak memahami perkara ini, selamanya tidak akan pernah benar dalam beragama. Kesempurnaan ilmu seseorang adalah akan mengarah kepada semakin mampu mengetahui cacat pada dirinya. Cacat pada dirinya. Astaghfirullah. Karena itu Nabi dalam sehari beristighfar lebih dari 100 kali. Alihwa rahimakumullah. Inilah istighfar. Lihatlah pelajaran kita, berapa lama kita sudah taklim, berapa lama kita sudah mengajar, berapa lama kita sudah jadi ustaz. Ayo. Seberapa lama kita? Tidak, kita sangat paham dan semua orang paham. Yang namanya dakwah ahli sunnah pasti pembahasan tauhid, pembahasan la ilaha illallah, pembahasan akidah. Kalau benar semua itu, harus sudah melahirkan istighfar. Astagfirullah. Semakin mampu melihat cacat pada diri. Tapi kenapa justru yang banyak muncul? Banyak orang yang sangat pandai mengomentari saudara-saudaranya saja, sementara cacatnya hampir dilihat oleh ribuan manusia. Salah niatnya dalam belajar. Salah niatnya dalam berdakwah. Dia tidak mampu memahami dan betul-betul memanfaatkan kedahsyatan dan keluar biasaan dakwah tauhid, dakwah keikhlasan, dakwah la ilaha illallah ini jamaah. Wastaghfir li dhanbik, minta ampunan engkau ya Muhammad terhadap dosamu. Disuruh Nabi menggali, mendalami, mencermati lebih jauh lagi dosa-dosa beliau. Walil mu'minina wal mu'minat, baru selanjutnya melihat. Kalau seperti ini caranya seseorang, maka luar biasa jamaah. Sebab apa? Dia punya kekuatan dan pengalaman dalam melihat cacat pada dirinya dan menerapi cacat itu dengan kekuatan tauhid. Sehingga apa? Ketika melihat cacat pada orang lain, yang muncul adalah hikmah dan rahmah, nilai nasihat. Dan betul-betul ketika melihat cacat orang lain, dia melihat cacat itu dan betul-betul menjijikkan. Tetapi bukan hanya sekedar menjijikkan, dia melihat sebagaimana dirinya perlu diselamatkan, perlu kebaikan, perlu kasih sayang, perlu dan banyak sekali yang dia perlukan sebagaimana dia menerapi dirinya ketika dia melihat cacat dirinya. Maka dia demikian pula oleh jamaah, ketika kita melihat cacat pada orang lain. Sebagian manusia dalam melihat cacat pada orang, satu, sudah dasarnya bukan di atas tauhid. Yang kedua, didasari dalam keadaan tidak melewati kemampuan melihat cacat pada dirinya. Yang ketiga, itu pun dalam menghantam seseorang, mengkritik seseorang, bukan dengan maksud supaya seseorang beristighfar, bukan dengan maksud supaya seseorang untuk kembali ke jalan Allah, bukan didasari oleh nilai-nilai rahmah, bukan didasari karena keinginan saudaranya, bukan dengan maksud unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolong saudaramu, kata Nabi, tolong saudaramu dalam keadaan berbuat zalim atau dizalimi. Nabi menggunakannya lafaz akhak, saudaramu. Mana nilai persaudaraanmu ketika kamu melihat cacat pada saudaramu? Tahdir dia dengan maksud, dengan kekuatan persaudaraan. Itu pun kalau sudah dalam tahap, sudah boleh ditahdir. Sebab ada jenjang-jenjangnya yang kembali kepada maslahah dan mafsadah. Dan juga kembali kepada kapasitas dan kondisi seseorang. Ini perkara berat. Perkara sangat berat. Ibadah, solat, berat keikhlasannya. Apalagi keikhlasan dalam ibadah jarh wa ta'adil. Dahsyat. Sangat mengerikan keikhlasan di sini. Sangat mengerikan ketulusan di sini. Luar biasa, sangat berat. Karena itu, tidak semua ulama bisa masuk di sini. Alihwah rahimakumullah. Tinggal kita baca beberapa hadis dalam bab taubat ini. Sekian, subhanakallah.